Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian online, dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dengan syarah penjelasan atau uraian yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala pada Kitabul Jami'. Pembahasan kita masih di bab tentang At-Tarhibu min Masawil Akhlaq. Pertemuan terakhir kita selesai dari membaca hadis ke-17, berikut uraiannya. Untuk selanjutnya, kita masuk di hadis ke-18. Insyaallah 3 hadis akan kita bahas, 18, 19, 20. Namun perlu diketahui, ya, dalam uraiannya nanti Syekh tidak urut, akan diuraikan terlebih dahulu hadis yang ke-19, kemudian 20, baru kemudian yang ke-18. Kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-18, 19, 20 tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, وعن قطبة ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. الحافظ ابن حجر mengatakan dari قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya Allah, jauhkanlah diriku dari akhlak-akhlak yang mungkar dan amal-amal yang mungkar serta hawa nafsu yang mungkar dan penyakit-penyakit yang mungkar. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Hakim. Berikutnya, wa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifahu. Akhrajahu Tirmidzi bi sanadin dhaif. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, janganlah engkau mendebat saudaramu dan jangan pula mencandainya, dan jangan membuat suatu janji dengannya lalu engkau menyelisihinya. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Hadis ke-20, qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua sifat yang keduanya tidak akan terkumpul pada diri seorang mukmin, yaitu bakhil dan akhlak yang jelek. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kelemahan. Ini tiga hadis yang dimaksud, 18, 19 dan 20. Namun nanti kita akan baca uraian Syekh rahimahullahu taala terlebih dahulu dari hadis ke-19. Kemudian hadis 20, baru terakhir hadis yang ke-18. Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa hakadha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil akhir, la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'idhu iddatan wa tukhlifahu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyatakan, janganlah kalian mendebat saudaramu perdebatan yang tidak menginginkan kebenaran di dalamnya. Wala tumazihu, dan jangan pula mencandainya, bercanda yang berlebihan seperti nanti dijelaskan oleh Syekh. Kemudian jangan memberi janji dalam sesuatu lalu engkau menyelisihinya. Nah, ini hadis yang ke-19 yang kita baca tadi. Qala wa in kana fihi dha'fun, kata Syekh, sekalipun hadis ini ada kelemahan di dalamnya, lakin asy-syawahid min al-adillah al-ukhra tadullu ala dzalika. Tetapi penguat-penguat dari dalil-dalil yang lain memang menunjukkan seperti apa yang disebutkan di hadis itu. Wa annahu la yanbaghi al-mumarah wat-tawassu' fiha wal-mumazahah, yaitu bahwasannya tidak semestinya melakukan perdebatan dan berlebih-lebihan di dalamnya serta bercanda dan berlebih-lebihan di dalamnya. Ammal mazhul qalil, adapun candaan yang sekedarnya, wa syai'al qalil, sesuatu yang sedikit, wal mumarah al qalilah, dan perdebatan yang sedikit, laisa fiha israfun fala ba'sa, yang tidak mengandung israf, berlebih-lebihan di dalamnya, maka tidak mengapa. Bercanda kalau sekedarnya tidak mengapa. Kemudian juga dialog, mendebat yang ala kadarnya, yang dimaukan darinya adalah kebenaran, juga tidak mengapa. Al-mujadalah wal-mumarah al-qalilatul lati la tufli ila syahna wal-adawah, yaitu perdebatan yang ringan. Mujadalah, mumarah, sama artinya. Perdebatan yang ringan yang tidak menyebabkan permusuhan dan kebencian. Bal yujadiluhu qalilan billati hiya ahsan wa yumarihu billati hiya ahsan fi idharil haq wa talabil haq la ba'sa. Pendebat dengan sesuatu yang ringan, dengan cara yang baik, ya, berdialog dengan cara yang baik dalam menampakkan kebenaran dan mencari kebenaran la ba'sa, tidak mengapa. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, lakukan dialog perdebatan itu dengan cara yang baik. Dan yang paling utama yang harus diniatkan di dalamnya adalah dalam rangka menampakkan kebenaran, bukan dalam rangka mughalabah, mengalahkan lawan bicara. Debat yang isinya atau yang tujuannya ingin mengalahkan lawan bicara adalah perdebatan yang terlarang. Apalagi kalau sampai perdebatan itu ya tidak dalam perkara yang hak. Qala amma idza afdha ila al-ghadab wa ila al-mukhasamah bi su'il kalam falyad'u wal yansarif wal yad'u hadhihi al-mujadalah. Adapun kalau mengantarkan kepada kebencian dan kepada perselisihan, perdebatan yang seperti ini, bisu'il kalam, dengan kata-kata yang jelek, maka hendaknya ditinggalkan dan berpaling darinya. Waliyad uhadihil mujadalah, hendaknya dihindari perdebatan yang seperti ini. Kadzalika al-mumazahah, kata Syekh, demikian juga bercanda. Takunu bil haq, bercanda hendaknya dilakukan dengan benar. Wal kalam at-tayyib, dengan kata-kata yang baik. Wal uslubil hasan, dan uslub-uslub yang baik. Amma idza zadat usara fiha mubalaghah fayambagi tarkuha. Adapun kalau lebih dari itu, berlebihan dalam bercanda, usara fiha mubalaghah fayambagi tarkuha, maka semestinya ditinggalkan. Li'annaha qad tufdi ila syahna wal adawah wal baghdha, sebab kadang mengantarkan kepada kebencian ya, dan permusuhan. Nah, jadi jelas aturan mainnya ya, dalam debat juga dalam bercanda. Larangan debat adalah yang tadi, berlebihan, kemudian tidak dalam perkara yang hak ya, lalu yang mengantarkan kepada kebencian dan permusuhan, perselisihan. Dan larangan bercanda adalah yang berlebihan, yang bisa menyebabkan adanya kebencian dan juga permusuhan. Adapun kalau bercanda dengan ala kadarnya, tidak berlebihan, sekedar membuat tasliyah ya, selingan, hiburan, tidak jadi masalah. Nah, wa hakadha al-maw'id, demikian juga soal janji. La yukhlifuhu, jangan sampai janji ya, diselisihi, diingkari. Idza wa'adahu maw'idan falyajtahid fi sidqihi wal wafa' bihi. Apabila seorang mukmin membuat janji, maka hendaknya bersungguh-sungguh untuk jujur, benar dalam janjinya, wal wafa bihi, dan memenuhi janjinya. Wa alla yatashabbah bi'a'da illah al-munafiqin, dan jangan sampai meniru musuh-musuh Allah dari kalangan munafikin. Alladzina idza wa'ada al-wahida minhum akhlafa, yang apabila salah seorang di antara mereka berjanji, selalu ingkar. Min sifatihim annahum idza wa'adu akhlafu, wa idza tuminu khanu, wa idza haddatsu kadzabu. Fayambagi lil mu'min an yataba'ad an sifatihim. Di antara sifat mereka orang-orang munafik adalah bahwasanya mereka apabila berjanji, akhlafu, mereka mengingkarinya. Wa idza tuminu, apabila diberi amanat, khanu, mereka mengkhianatinya. Wa idza haddatsu, dan apabila mereka berbicara, kadzabu, mereka berdusta. Oleh karena itu, semestinya bagi seorang mukmin menjauh dari sifat-sifat mereka. Warasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mazaha walakin bilahdil haq wal qalil alaihi salatu wasallam. Kemudian Syekh kembali menyinggung soal candaan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bercanda tetapi selalu memperhatikan kebenaran wal qalil dan candaan-candaan ringan saja alaihi salatu wasallam. Fal jidalu kadzalik, pun demikian halnya dengan jidal Allah dengan debat. Allah berfirman wajadilhum billati hiya ahsan, debatilah mereka dengan cara yang baik. Jadi fa idza kana billati hiya ahsan wa laysa fihi dhulmun fala ba'sa, kalau perdebatan itu dilakukan dengan cara yang baik, tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Wa idza zada wa ta'adda muni'a, tapi kalau lebih dari itu dan melampaui batasan muni'a, maka perdebatan itu dilarang. Qul hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan hatta ahlul kitab hatta al-yahud wa nasara. Allah berfirman janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, sekalipun ahli kitab yang didebat, sekalipun Yahudi dan Nasara yang didebat, tetap dilakukan dengan cara yang baik, apalagi seorang mukmin yang kita berdebat dengannya harus dengan cara yang baik. Nah, jadi jelas hadis yang ke 19 ini. Berikutnya Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis yang ke-20. Nanti terakhir baru dijelaskan hadis yang ke-18. Qala kadzalika hadis khoslatan la tajtami fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Khoslatan, dalam hadis tadi dikatakan bahwa Nabi bersabda ada dua sifat yang la yajtami'ani, enggak akan berkumpul keduanya dalam diri seorang mukmin, yaitu bakhil dan akhlak yang buruk. Wa in kana fi sanadihi dha'fun, walaupun dalam sanadnya juga ada kelemahan hadis ini, lakin hatani khoslatani dhamimatan, tetapi dua sifat ini adalah dua sifat yang tercela. Qad dhallat al adillah asy-syar'iyyah ala dhammihima, dalil-dalil yang syar'i telah menunjukkan ya bukti tercela keduanya. Al-bukhlu wa su'ul khuluq, dua sifat yang dimaksud adalah bakhil dan akhlak yang buruk. Fal wajibu 'alal mu'min alla yabkhal, maka yang wajib bagi seorang mukmin hendaknya tidak bakhil. Ya. Tidak bakhil. Nah. Wa hadhara minal bukhli, dan waspada dari sifat bakhil. Wahdhar Rasul sallallahu alaihi wasallam minal bukhli alaihi salatu wasalam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mewanti-wanti dari sikap bakhil alaihi salatu wasalam. Wal bukhlu man'ul wajib. Bakhil itu di antara maknanya adalah man'ul wajib, menahan diri dari perkara-perkara yang wajib. Fa'alaika an tu'addil wajib, oleh karena itu maka hendaknya engkau tunaikan yang wajib. Tunaikan yang wajib. Wa idza zada 'ala dzalika fajada wa tafaddala wa ahsana bi tatawu sara akmal. Dan kalau lebih dari itu, bersungguh-sungguh mencari keutamaan, ya, wa ahsana, dan melakukan hal yang terbaik, bi tatawu, dengan melaksanakan hal yang sunnah, sara akmal, maka akan lebih sempurna. Melakukan atau pelaksanaan terhadap hal-hal yang diwajibkan ini cukup. Tapi kalau didukung kemudian dengan juga melaksanakan hal-hal yang sunnah, maka ini sempurna. Jangan sampai ya, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah apalagi. Kalau seperti itu, maka masuk kategori bakhil. Ya. Sementara ini sifat yang tercela. Kemudian su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Di antaranya at-ta'abbus, bermuka masam. ya, bermuka masam. Wasu'ul khuluq, su'ul kalam, dan jelek dalam kata-kata. Yukhatibun nas bisu'il kalam, berbicara kepada orang-orang dengan kata-kata yang jelek. Bil ikfihrar, dengan menampakkan muka yang kecut. Wasu'il muqabalah, wasu'il muqabalah, dan dengan penerimaan yang buruk. Fal wajibu 'alal mu'min an yahdhara dzalika, maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah waspada dari hal itu. Jangan sampai seperti ini seorang mukmin, enggak pantas. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tahqiruna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau meremehkan kebaikan. Sekalipun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini kebaikan, walaupun dianggap ringan, tapi jangan diremehkan. Wa fil lafdil akhar taliq, dalam lafad lain bahasanya taliq, artinya sama. Hakadzal mu'min yuqabil bil muqabala al hasanah. Demikianlah seorang mukmin menghadap dengan pemandangan yang baik. Bil mubasyarah al hasanah, ya, dengan perangai yang baik. Bil kalami thayyib, dengan kata-kata yang baik. La yakunu sayyul khuluq, jangan sampai berakhlak buruk. Yaghdab inda aqalli syai, marah dalam perkara yang ringan. Yu'annif fil kalam, berlebihan dalam kata-kata. Yakfahirru fi wajhi akhih bighairi haqqin, menampakkan muka yang kecut di hadapan saudaranya dengan cara yang tidak benar. Kullu hadza laysa min sifatil mu'minin, semua ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Ya. Cobalah tampakkan wajah yang berseri-seri, menyenangkan, ya, sekalipun banyak masalah. Mungkin ada orang yang tiba-tiba ceperut karena punya masalah. Masalah adalah masalah sendiri, bukan masalah orang lain. Jangan sampai efek negatif dari masalah sendiri tersebut ditampakkan di hadapan orang lain. Ini tidak benar. Berusahalah untuk tersenyum. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah, ya. Upayakan kalau kita ada di depan saudara kita, dengan kita selalu menampakkan kesenangan, keceriaan, sekalipun sedang dirundung banyak masalah, ya. Kalau mau kecut, kalau mau menampakkan muka yang masam, sendirian saja, jangan di depan orang lain, apalagi teman-temanmu, apalagi saudaramu. Nah, sepertinya kalau sedang sendirian malah lebih sempurna, ya, kecut atau apa, bermuka masam itu. Sebab kalau senyum-senyum sendiri malah jadi basalah. Nah, qala fal mu'min, kata Syekh, bashushun taliqul wajhi, tayyibul kalam, tayyibul uslub. Seorang mukmin itu harus basyush, berseri-seri. Taliqul wajhi, wajah yang berseri. Tayyibul kalam, kata-katanya baik. Tayyibul uslub, uslubnya pun baik. Fala yambagilahu an yukhalifa hadhil akhlaq at-tayyibah. Tidak semestinya ia menyelisih akhlak yang baik ini. Wa yasluk al-masalik al-ukhra ar-radi'ah, kemudian menempuh jalan yang lain yang jelek. Allati tusabbibu nufrata akhihi minhu, yang menyebabkan justru menjauhnya saudaranya darinya. Wa bu'du akhihi minhu, ya, dan menjauh berlari saudaranya darinya. Wa bughdhuhu lahu, dan kebencian saudaranya kepadanya. Wala haula wala quwata illa billah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat saudara kita marah ke kita, menjauh dari kita, berlari dari kita, ya, walaupun dengan hal yang mungkin dianggap sederhana, dianggap kecil. Kita harus ingat bahwa berusaha menyenangkan sesama adalah sunnah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, hadis berikutnya yang ke-18 berarti, ya. Hadis di mana Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, ya. Isi doanya adalah Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal amal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Akhlak mungkar berarti akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang jelek. Dan amalan-amalan yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, serta penyakit-penyakit yang mungkar. Syekh mengatakan kadzalika hadza minad du'ail hasan. Demikian juga ini termasuk doa yang baik. Doa yang baik yaitu seperti tadi disebutkan Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal amal wal ahwa wal ahwa wal adwa. Dalam riwayat lain Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal amal wal ahwa wal adwa. Kalau dalam riwayat lain bahasanya ya Allah aku berlindung kepadamu. Kalau yang dalam hadis ini ya Allah jauhkanlah aku. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak, ya Allah jauh aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar, amalan-amalan yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar dan penyakit-penyakit yang mungkar. Hadhihi kalimatun jami'atun, ini adalah kata-kata yang menyeluruh, yang sempurna. Memang Nabi SAW itu sosok yang diberi kesempurnaan perkataan. Kata-katanya sempurna, kalimat yang disampaikannya mudah dipahami, ya, ringkas, padat, berfaedah, bermakna. Nah, tidak ada perkataan sebaik perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala hadhihi kalimatun jami'atun yustahabbu du'a bi hadza ad-du'a al-'azim. Dianjurkan berdoa dengan doa yang agung ini. Lima fihi minal khair al-'azim, sebab di dalamnya mengandung kebaikan yang besar. Wal kalimatul jami'ah, kata-kata yang sempurna yang terangkum dalam doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Atau Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Hal penting bagi kita tentunya, ya, untuk berdoa dengan doa yang seperti ini karena di dalamnya mengandung perlindungan. Kita memohon agar dijauhkan dan dilindungi oleh Allah dari akhlak yang mungkar. Ya. Sebab tidak ada artinya apapun kita jika akhlak kita mungkar, akhlak kita buruk, akhlak kita jelek. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa hal pertama yang akan ditilai oleh banyak orang adalah sisi ini, sisi akhlak. Sebelum mereka melihat bagaimana ibadah kita, manhaj kita, keyakinan kita, maka terlebih dahulu mereka akan melihat akhlak kita. Sehingga kadang salah kebanyakan penilaian orang itu karena cenderung melihat ini, ya kan? Akhirnya ada orang yang akidahnya sebenarnya rusak, tapi karena akhlaknya baik akhirnya dipuji. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita, ya, hendaknya kita menampakkan akhlak yang baik. Nah, karena ini yang akan pertama kali ditilai oleh banyak orang. Jangan sampai kemudian beralasan, wah kita gak mencari penilaian banyak orang. Betul. Tapi ingat, cerminan dari manhaj yang baik, keyakinan yang baik adalah akhlak yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa mendakwahkan apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi manhaj kita, kalau belum apa-apa, akhlak kita sudah dicap negatif. Gak akan bisa diterima. Ya. Nah, berlindung kita dari akhlak yang buruk. Kemudian amalan-amalan juga. kita mohon agar dijauhkan dan dilindungi oleh Allah dari amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang mungkar. Ya. Nah, kita ingin setiap tindak tanduk kita dijaga oleh Allah, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita dijaga. Nah, demikian juga hawa nafsu, demikian juga penyakit. Ya. Kita memohon kepada Allah agar dilindungi, dijauhkan dari penyakit yang mungkar. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Di antaranya, yang pertama, adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita berzikir dengan menggunakan tasbih digital apabila zikirnya berjumlah 30 sampai 100 kali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya adalah kita hendaknya berzikir sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini hal pertama yang patut menjadi perhatian kita. Dan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam mudah. Bahkan sudah ada ya buku kecil, buku saku zikir dan doa. Kalau kita memang sulit, tidak mampu untuk menghafalnya, tidak mengapa, berzikir sambil baca itu. Ya. Nah, tidak perlu repot-repot. Nah, kalau dengan digital nanti malah kita sibuk, lebih cenderung tersibukkan dengan digitalnya daripada zikirnya itu sendiri. Jadi berzikirlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, assalamualaikum, bagaimana hukumnya seorang wanita yang tidak bisa mencintai suaminya, bahkan sampai memohon kepada Allah agar bukan dia yang akan jadi suaminya di akhirat kelak? Bolehkah istri minta cerai kepada suami? Mana yang lebih utama, tetap bertahan dan bersabar atau minta cerai? Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seorang wanita jika dia sudah memiliki suami, maka hendaknya tidak ada yang dicintainya kecuali suaminya. Ya. Kecuali suaminya. Nah. Karena tentu sebelum pernikahan itu ada proses. Ya, ada proses di mana laki-laki yang menjadi suami itu akan datang terlebih dahulu, melihat, ya, meminang. Nah, kalau memang tidak mencintainya, kenapa dulu menerimanya? Jadi, kalau sudah jadi suami, berdoalah kepada Allah Azza wa Jal, mohon yang terbaik, agar Allah menumbuhkan rasa cinta kepadanya dan ikhlas, ya, lakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Nah, suami yang sekarang ada di samping adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, dan persoalan cinta, ya, itu akan tumbuh insyaallah taala dengan sendirinya jika lillahi taala mencintainya, bukan karena nafsu semata. Ya. Jadi berdoa kepada Allah, mohon bimbingan, nah, agar ditumbuhkan rasa cinta. Apalagi kalau suami ternyata suami yang baik. Suami yang baik, suami yang membimbing, suami yang betul-betul ya, mengarahkan, ya, mendidik. Kecuali kalau suami yang dimaksud adalah suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Suami yang bermaksiat, suami yang akhlaknya buruk. Nah, suami yang tidak pernah sholat misalnya. Boleh bagi seorang istri untuk meminta pisah darinya. Tapi kalau suami itu suami yang baik, suami yang berakhlak baik, berakidah lurus, bermanhaj lurus, maka berusahalah untuk bertahan hidup dengannya. Insyaallah ada kebaikan bersamanya. Kalau cuma mengejar hawa nafsu, ya, membanding-bandingkan suami sendiri dengan suami orang lain, ini tidak akan pernah ada akhirnya. Ini tidak akan pernah ada akhirnya, akan selalu seperti itu. Dan bisa jadi berpisah darinya bukan solusi yang terbaik. Nah, bismillah, assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apabila shaf sholat penuh, ada satu shaf, apakah ana boleh sholat di sebelah imam atau sendirian di belakang makmum? Jazakumullahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada hadis yang berbunyi, la tusalli khalfas shaf munfaridan, janganlah kamu sholat di belakang shaf sendirian. Nah, tapi ini dikecualikan, dikecualikan bagi yang memang shaf yang ada di depannya itu sudah penuh semuanya, rapat, gak ada celah. Sementara masjid masih kosong, masih bisa sholat di belakangnya, maka tidak masalah sholat sendirian di belakang. Ya, tidak masalah sholat sendirian di belakang. Tidak lantas kemudian sholat di samping imam. Tidak. Sholatlah sendirian di belakang shaf. Ingat, ketika shaf yang ada di depan itu sudah penuh, ya, rapat, tidak ada celah. Nah, memang bergabung bersama dengan shaf adalah hal yang wajib. Tapi dalam kondisi yang seperti itu tidak bisa ditunaikan yang wajib tersebut. Dalam kaidah fikih disebutkan, la wajib ma'al ajzi, enggak ada kewajiban bila disertai dengan ketidakmampuan. Jadi sekali lagi, hadis tadi tidak berlaku dalam kondisi yang seperti ini. Berlakunya, kapan berlakunya, adalah ketika shaf yang di depan masih belum penuh, kemudian sholat di belakang, di shaf yang baru. Nah, ini yang tidak diperkenankan. La tusalli khalfas shaf munfaridan, jangan sholat di belakang shaf sendirian. Nah, bagaimana dengan hadis, ada yang mengatakan boleh untuk menarik, ya, satu orang di shaf untuk menemani di belakang. Ketika shaf di depan itu sudah penuh rapat, ditarik satu orang ke belakang untuk menemani shaf di belakang. Ini hadis, ya, adalah hadis yang lemah, dikeluarkan oleh Imam At-Tawrani. Imam Al-Haythami mengatakan dhaifun jiddan, hadis ini lemah sekali. Selain itu juga akan membuat shaf yang di depan malah jadi kosong, jadi longgar. Ditambah lagi ini akan mengganggu orang yang sedang sholat, ya. Bisa jadi malah yang ditarik itu marah, ya, karena tidak tahu tiba-tiba lagi sholat ada orang yang narik ke belakang. Mungkin saja akan terjadi perkelahian, ya kan. Dia merasa tidak enak lagi sholat tiba-tiba ditarik. Nah, oleh karena itu, kalau shaf yang di depan itu sudah rapat, penuh, kemudian kita masuk masjid, maka sholat sendirian di belakangnya, tidak jadi masalah. Nah, Bolehkah seorang akhwat bekerja di luar kota, jauh dari orang tua, yang di mana akhwat tersebut mengontrak bersama teman-temannya? Karena di tempat mukim akhwat tersebut tidak ada loker dan akhwat tersebut sangat membutuhkan pekerjaan. Nah, bagi seorang akhwat sudah jelas ya, sebaiknya tetap tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Nah, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang seorang wanita membutuhkan sebuah pekerjaan, maka carilah pekerjaan yang tidak membuatnya keluar dari rumah atau apalagi ke tempat yang jauh di luar kota. Karena dia akan bersendirian tanpa mahram. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Nabi mengatakan tidak boleh safar seorang wanita kecuali dengan mahramnya. Karena itu tidak baik ya, jika seperti ini keadaannya. Carilah pekerjaan yang masih bisa dilakukan tanpa harus melakukan safar dan tanpa harus ada di luar kota. Lagi pula mencari pekerjaan bagi seorang wanita bukan hal yang utama, sebab wanita adalah pihak yang sebenarnya layak mendapatkan nafkah atau yang dinafkahi, bukan yang mencari nafkah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.